yang luas. Di dalamnya ada 600 atau 6000 kalau tidak salah pohon kurma. Luas. Wa kanat mustaqbilatal masjid. Dan kebun tersebut berhadapan dengan masjid. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fiha tayyib. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering masuk ke dalam Bayrha tersebut, kemudian sering minum dari airnya yang sangat jernih. Maka Anas bercerita, falamma nazalat, ketika turun ayat ini surat Ali Imran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak akan pernah menggapai albir, kebajikan, sehingga atau sebelum kalian menafkahkan apa yang kalian cintai. Maka Abu Talhah berkata, ya Rasulullah, innallaha yaqul, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah berfirman, membacakan ayat tadi, wa inna ahabba amwali ilayya bayraha wa innaha sadaqatun lillah arju birraha wa dhukraha indallahi ta'ala. Dan sesungguhnya harta yang paling aku sukai adalah bayraha. Bayraha. Dan sesungguhnya itu merupakan sedekah untuk Allah. Aku berharap kebajikan dari sedekah tersebut dan tabungan di sisi Allah. Fadha'ha ya Rasulullah haitsu arakallah. Maka letakkanlah wahai Rasulullah di mana yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada engkau. Harta tersebut gunakan. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bakhin bakhin." Dalam bahasa kita, sungguh luar biasa, sungguh luar biasa. Dzaka malun rabih, itu adalah harta yang mendatangkan keuntungan. Waqad sami'tu wa ana ara an taj'alaha fil aqrabin, dan aku telah mendengar wahyu, dan bahwa aku melihat harta tersebut diletakkan di tempat orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala Abu Talhah, lalu Abu Talhah berkata lagi, af'alu ya Rasulullah. Ya afan. Nah, aku telah mendengar, maksudnya mendapatkan wahyu, dan aku melihat harta tersebut diletakkan kepada orang-orang yang aqrabin. Aqrabin di sini orang-orang kerabat yang miskin. Abu Talhah berkata, aku akan kerjakan wahai Rasulullah. Faqasamaha Abu Talhah fi aqaribihi wa bani ammi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Talhah membagikan harta tersebut di tengah-tengah kerabatnya dan anak-anak pamannya, yaitu keponakannya. Sepupu. Anak-anak pamannya yaitu sepupunya. Ini menunjukkan bahwa Abu Talhah lebih mendahulukan kecintaan Allah dibandingkan hawa nafsunya. Dan disitulah lezatnya keimanan. Dan albir di sini, kebajikan di sini adalah lezatnya keimanan. Tatkala sesuatu yang sangat kita cintai, kita relakan untuk diletakkan di jalan Allah. Di situ akan mendapatkan manisnya iman. Di situ akan kita dapatkan manisnya iman. Demi syariat Allah, saya relakan. Demi ganjaran dari Allah, saya relakan. Meskipun hawa nafsunya berbeda dengan apa yang dia kerjakan. Lihat Abu Talhah mempunyai bayraha yang mana ahabbul amwal ilaih, harta-harta yang paling dia cintai. Rasulullah SAW bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Tiga perkara, siapa saja yang di dalamnya terdapat tiga perkara ini, niscaya dia akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaih mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih ia cintai. Tentunya cinta butuh pengorbanan. Lebih ia cintai dibandingkan keduanya. Kadang-kadang dia berkorban dengan sesuatu yang sangat dia cintai demi menggapai kelezatan atau manisnya iman. Bahkan di sini Allah mengatakan lan, tidak akan pernah. Artinya mungkin dapat iman, tapi tidak akan pernah mendapatkan manisnya iman. Ketika seseorang tidak mengorbankan apa yang ia cintai. Dan ini umum, baik itu harta, baik itu keluarga, baik itu diri sendiri. Ini sifatnya umum. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu maksud dari ayat tadi. Dan begitulah ceritanya, salah satu cerita tentang ayat ini. Apakah ini dikatakan sebagai sababun nuzul cerita Abu Talhah tadi radhiyallahu an? Bukan sebab turunnya ayat. Tetapi yang berkaitan dengan ayat. Yang berkaitan dengan ayat. Dan cerita Abu Talhah ini juga salah satu dalil dari wakaf. Cerita Abu Talhah juga salah satu dalil dari disyariatkannya wakaf. Wakaf itu apa artinya? Hafsul asal wa akhdul manfa'ah. Artinya menetapkan sesuatu dan diambil manfaatnya. Menetapkan sesuatu, diambil manfaatnya. Itu namanya wakaf. Dia sudah tidak ada urusan dengan sesuatu tersebut dan dia diambil manfaatnya oleh orang lain. Itu namanya wakaf. Kayak tanah di depan ini, di depan rumah saya, rumah Pak Abdurrahman. Rumah Pak. Ini wakaf dari beberapa orang. Ada juga yang beli apa ya, wakaf. Wakaf dari Pak Haji Sufyan. Itu wakaf. Selama itu diambil manfaatnya, maka selama itu akan mendatangkan pahala. Maka wakaf, salah satu wakaf yang utama, masjid. Mewakafkan harta untuk masjid. Karena masjid selalu digunakan. Dan digunakannya di dalamnya dia untuk sholat, berzikir, majlis ta'lim, orang berdoa. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Baik. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Ya'ni lan tanalu wa tudriku. Maksudnya, kamu sekali-kali tidak sampai dan tidak akan mendapatkan albir, kebajikan, alladhi huwa ismun jami'un lil khairat. Yang artinya adalah sebuah kata yang menyeluruh tentang kebajikan. Wa huwa at-tariqul musilu ilal jannah. Yaitu jalan yang menyampaikan kepada surga. Albir itu jalan yang menyampaikan kepada surga. Segala macam, albir itu segala macam hal yang masuk di dalamnya kebajikan. Yang bisa menghantarkan kepada surga. Lihat misalkan ada hadis Rasul begini. E, tentang kejujuran. Inna sidqa yahdi ilal bir. Alaika bisidqi. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Wa la yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqan. Hendaknya kamu jujur. Sesungguhnya kejujuran menghantarkan kepada kebajikan. Dan masih saja seseorang berkata jujur sampai dia ditulis sebagai orang-orang yang jujur. Lihat, kata-kata kebajikan. Afwan, saya ulangi ya. Hendaknya kamu jujur. Sesungguhnya jujur menghantarkan kepada kebajikan. Dan sesungguhnya kebajikan menghantarkan kepada surga. Nah, itu dia. Albir di sini adalah jalan menghantarkan kepada surga. Semua kata yang menunjukkan kepada kebaikan yang merupakan jalan menuju surga itu adalah albir. Kemudian penulis mengatakan, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Min atyabi amwalikum azkaha, yaitu dari harta kalian yang terbaik dan paling istimewa. Kira-kira harta yang paling kita sukai itu apa? Dari sisi manusia, kemudian juga harta yang paling kita sukai dari materi. Apa? Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, ada delapan. Ada delapan. Ya. Delapan jenisnya. Dan dari delapan itu dibagi menjadi dua. Satu bagian itu manusia, yang kedua harta benda. Coba perhatikan ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. Artinya, itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 24. Lihat artinya, barang-barang dan orang-orang yang sangat kita cintai. Katakanlah, jika orang tua kalian, anak kalian, saudara kalian, istri kalian, kerabat kalian, 5 yang sangat dicintai oleh manusia. Kemudian manusia-manusia yang sangat dicintai. Dan harta yang kamu usahakan, harta. Yang kedua, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dagang, usaha. Yang ketiga, rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai. 8. Ya, 8 ini yang sangat disukai oleh manusia. Kemudian Allah berfirman pada ayat ini, ahabba ilaikum, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya. Lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya. Dan dari berjihad di jalannya. Maka apa yang terjadi kalau lebih mencintai ini 8 dibandingkan Allah dan Rasulnya? Allah mengancam. Fatarabbasu. Artinya, tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Kata-kata tunggulah ini ancaman. Kata-kata sampai Allah mendatangkan keputusannya ini adalah siksa, sampai Allah mendatangkan siksanya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ini hati-hati yang lebih mengedepankan hawa nafsunya, perasaannya, dibandingkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Yang lebih mengedepankan cintanya dibandingkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Allah mengancam, fatarabbasu, tunggulah. Itu ancaman. Dari sisi dari sini sebagian ulama mengatakan mencintai Allah dan Rasulnya wajib. Mencintai Allah dan Rasulnya apa? Wajib. Dari mana pendalilannya? Dari kata-kata fatarabbasu. Tunggulah siksa Allah dari kata itu. Kenapa? Karena para ulama mengatakan wal wa'id la yakunu illa ala tarki wajib. Ancaman tidak akan pernah terjadi kecuali karena meninggalkan kewajiban. Mustahil diancam kalau seandainya hukumnya hanya sebatas sunnah. Ya. Itu dia. Sama seperti orang munafik yang tidak mau sholat berjamaah. Dah. Kemudian Rasulullah SAW mengancam akan dibakar rumahnya. Ini kaidahnya sama. Al-wa'id la yakunu illa ala tarki wajib. Ancaman pembakaran rumah tidak mungkin kecuali meninggalkan kewajiban. Maka dari situlah sholat berjamaah hukumnya wajib. Paham ini Pak Ikhwah? Itu kaedah itu. Antum catat, wal wa'id la yakunu illa ala tarki wajib. Ancaman tidak terjadi kecuali karena meninggalkan kewajiban. Memang sulit orang merelakan sesuatu yang dia cintai. Jangan kata-kata, jangan diucapkan mengikhlaskan, bukan. Ikhlas itu dalam perihal ibadah, ya. Rela, merelakan sesuatu yang dia cintai. Merelakan harta yang dia cintai, dia sedekahkan di jalan Allah. Ada orang punya motor, misalkan. Dia koleksi motor besar, moge. Koleksi, ya. Tidak pernah ditunggangi, hanya sekedar manasin di garasi, gitu. Ya, sebagai pajangan. Kemudian ada yang menasihati, daripada dipajang di dunia, mendingan Anda pajang di akhirat. Maka dia harus merelakan itu yang sangat dia cintai. Dia letakkan di jalan Allah. Ya. Kemudian dia harus misalkan merelakan suami yang ingin berjihad. Dia harus merelakan suaminya ingin berjihad, mengangkat senjata, melawan musuh. Dia harus merelakan suaminya. Berat suaminya yang dia cintai. Nanti siapa yang menafkahinya? Siapa yang kalau seandainya gugur di medan pertempuran, siapa yang menafkahinya? Tapi dia lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya. Akhirnya dia mendapatkan bir. Itu yang dituju, bukan dunia, dunia sementara. Ya, dunia itu sementara. Itu yang dituju. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi berbicara seperti ini mudah di lisan, sulit diamalkan. Karena ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang kita cintai, kita akan tahan. Karena keseringan kita beriman dengan kasat mata. Ya, kasat mata saya yang saya percayai, bukan janji Allah yang saya percayai. Itu berarti imannya kurang. Berarti selama ini kita harus pupuk lagi keimanan kita. Lihat Abu Talha. Semenjak ayat itu turun, bersegera melaksanakannya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Abu Thalhah ini juga radhiyallahu anhu yang ketika ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi man dzallazi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah? Allah menawarkan, siapa yang mau ngasih hutangan sama Allah, hutangan yang baik, itu dengan menafkahkan hartanya di jalan Allah. Ganjarannya apa? Maka Allah akan lipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipatan ganda yang baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Thalhah ini mengatakan, ya Rasulullah, afwan, itu Abu Dahdah, salah saya. Artinya sama, para sahabat sifatnya seperti itu. Abu Dahdah berkata, ya Rasulullah, Allahu yuridu minnal qardha, wahai Rasulullah, benarkah Allah menginginkan kita menghutanginya? Kemudian diberikan janji akan dibayar dengan lipatan yang lebih. Maka kata Rasulullah SAW, na'am, iya benar. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 245. Seperti yang saya sebutkan tadi ayatnya. Maka kata Abu Dahdah, wahai Rasulullah, ini kebunku. Huma lillahi wa rasul. Dia adalah untuk Allah dan Rasulnya. Maka yang lebih luar biasa dari Abu Dahdah juga, istri dan anak-anaknya tinggal di kebun itu, rumahnya tinggal di kebun itu. Lalu bagaimana? Ya harus keluar karena sudah disedekahkan untuk Allah. Beliau mengatakan, ya Ummu Dahdah, wahai Ummu Dahdah, keluar dari kebun ini. Fa inni aqradtuha li rabbi, aku sudah hutangkan ini kepada Rabbku. Apa jawab sang istri? Ya, istri yang beriman. Istri yang memang pantas jadi sahabat Rasul. Kata Ummu Dahdah, rabiha bai'uka ya Abu Dahdah. Sungguh, hutang piutangmu mendatangkan keberuntungan, wahai Abu Dahdah. Beginilah istri-istri idaman. Istri-istri yang menolong suami untuk mengerjakan ketaatan. Tidak seperti acil-acil pas suaminya hendak bersedekah. Kenapa pian bersedekah terus? Kena nyanyetnya. Ya. Kita isuk kada tahu makan kenapa. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Istri idaman yang menolong suaminya untuk mengerjakan ketaatan. Meskipun dia harus merelakan sesuatu yang sangat dicintainya, dan kalau berpikir dengan kasat mata mungkin akan rugi secara duniawi. Dan ini sulit. Hanya wanita-wanita pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innan nafaqata min at-tayyibil mahbub lin-nufusi min akbaril adillah ala samahati an-nafs wa ikhtisafiha bi kamakarimil akhlaq wa rahmatiha wa riqqatiha. Hal itu karena berinfak dengan apa-apa yang baik lagi disayangi oleh jiwa merupakan tanda yang paling besar dari kelapangan jiwa, sifatnya yang mulia, kasih sayangnya dan kelembutannya. Jangan pernah ngaku sebagai orang yang baik akhlaknya kalau tidak melakukan ini, yaitu menafkahkan yang paling dia cintai. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, beliau kan mempunyai gelar, Rasulullah SAW itu mempunyai gelar, la yaruddu sa'ilan, tidak pernah menolak orang yang meminta. Itu gelar beliau. Ya, tidak pernah menolak orang yang meminta. Suatu ketika beliau mendapatkan surban bagus ditenun sendiri oleh seorang perempuan. Ibu-ibu menenunkan surban untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian surban tersebut satu-satunya beliau miliki dan beliau sangat menginginkannya. Kemudian beliau pakai pertama kali. Baru setelah itu ada sahabat yang berkata, ya Rasulullah, ma ahsana thiyabak. Wahai Rasulullah, surbanmu bagus sekali. Langsung dikasih oleh Rasulullah. Sampai sahabat yang lain marah, karena kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Sahabat yang lain marah, alim ta'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaruddu sa'ilan. Engkau ini sudah tahu bahwa Rasulullah SAW tidak pernah menolak orang yang meminta-minta. Tapi engkau malah mengatakan ucapan seperti itu. Sahabat ini berkelit dengan alasan yang indah. Talab tuha leysali walakin likafani. Aku minta kain tersebut bukan untukku tetapi untuk kain kafanku. Dan akhirnya beliau meninggal dan memang dikafani dengan kain tersebut yang pernah menyentuh kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini la yaruddu sa'ilan, tidak menolak orang yang meminta-minta. Makanya ibu-ibu kalau seandainya bawa tas hanyar ke pengajian, ya, ada di Iga, tas pian bagus benar, baik. Di mana nongkar? Itu sunnahnya kadusah gen-gen betapun di mana nongkar. Nih, ulun bari. Sunnahnya tuh dapat kebajikan tuh ya, dapat jalan menuju surga. Ya, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjutkan. Kemudian penulis mengatakan, wa man adalla dalail ala mahabbatillah wa taqdimi mahabbati ala mahabbatil amwal allati jubilatin nufusu ala quwwati ta'alluqi biha. Dan juga merupakan tanda yang paling jelas tentang kecintaannya kepada Allah dan sikap mendahulukan Allah atas kecintaan terhadap Allah yang sangat dicintai oleh jiwa. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, saya punya kajian dengan judul Cinta Dunia Takut Mati waktu itu di Papua. Salah satunya ini, orang yang tanda orang cinta Allah adalah, mencintai Allah adalah menjalankan sesuatu yang dia cintai di jalan Allah. Jadi kan ada tanda-tanda, bukan hanya sekedar dia mengklaim dirinya cinta Allah. Saya mencintai Allah, saya mencintai Rasulullah, semua orang juga bisa ngaku seperti itu. Tapi tandanya adalah ketika dia meletakkan sesuatu yang dia cintai di jalan Allah. Dan subhanallah, ternyata yang dia letakkan di jalan Allah itu tidak hilang. Bahkan itulah tabungannya yang akan menemaninya. Bahkan itulah jalan kemudahan dia masuk ke dalam. Bukankah orientasi kita akhirat, bukan dunia? Dunia besok mati. Ya kan? Ini pada ikhwan. Bukankah orientasi kita akhirat selama ini? Kenapa kita berdakwah sunnah ini? Kenapa kita berdakwah salaf ini? Orientasinya kan akhirat. Tapi begitulah, manusia kadang-kadang lebih menyukai hawa nafsunya dibandingkan cinta Allah. Padahal kalau lebih mendahulukan cinta Allah, maka niscaya Allah akan mengampuninya, menjaga kehidupannya dunia akhirat, mengadakan perlindungan untuknya. Ini para ikhwan, lihat Abu Lahab lebih mendahulukan cintanya dibandingkan cinta Allah dan Rasulnya. Cintanya Abu Lahab siapa? Istrinya. Istrinya namanya siapa? Ummu Jamil, Arwa namanya. Apa yang terjadi kepada Abu Lahab? Lebih mendahulukan cintanya dibandingkan cinta Allah dan Rasulnya. Tadi, fatarabbasu. Tunggulah siksa Allah. Di dunia dibantai dalam kekafiran, di akhirat diancam siksa. Bahkan sebelum meninggal sudah diancam siksa. Ini para ikhwah. Dan ada kaidah menarik, al-jazaa' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amal perbuatan. Ketika dia mendahulukan apa yang dia cintai, tetapi dia dahulukan Allah dibandingkan apa yang dia cintai, Allah akan mencintainya. Dan ganjaran Allah mencintainya apa? Lallah lan yulqi habibahu finnar. Demi Allah, Allah tidak akan memasukkan orang yang dicintainya ke dalam neraka. Itu kan orientasi akhirat yang selama ini kita gembar-gemburkan. Akhirat, akhirat, akhirat. Itu kan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Dan diujinya lewat sesuatu yang paling kita cintai, itu pasti. Kalau sesuatu yang kita tidak cintai, ya semua orang juga bisa. Hah? Diujinya lewat sesuatu yang paling kita cintai. Di antaranya harta, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi dalam surah At-Taubah ayat berapa tadi? Hah? 24. Itu 8 hal yang sangat dicintai manusia. Ya, sama dalam surat Ali Imran, zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa' wal banin wal qanatir al muqantarah minadh dhahab wal fiddah wal khaydil musawwamati wal an'ami wal harith. Lihat, diindahkan kepada manusia apa-apa yang dia cintai. Syahwat terhadap wanita, istri sudah disebutkan tadi, sama tuh. Anak-anak, anak juga ada. Wal banin wal qanatir al muqantarah, harta-harta yang bertumpuk, emas, perak, harta-harta yang bertumpuk. Kemudian kuda. Kemudian peternakan, pertanian. Ini harta tadi. Tadi orangnya, kemudian ini hartanya. Sama itu, surat Ali Imran. Ya. Ini para ikhwah. Dia pasti diuji dengan sesuatu yang dia cintai. Karena kalau diuji dengan sesuatu yang dia yang tidak dicintai atau setengah saja, ya semua orang juga bisa. Kalau semua orang juga bisa, berarti tidak ada bedanya. Ya, tidak ada cirinya nanti. Makanya semua, makanya hanya orang-orang tertentu yang bisa. Ya, ini para ikhwah. Kita lanjutkan. Faman athara mahabbatallah ala mahabbati nafsihi faqad balagha dhirwah al-'ulya minal kamal. Karena itu barang siapa yang mendahulukan kecintaan kepada Allah atas kecintaan terhadap dirinya sendiri, maka sesungguhnya ia telah mencapai puncak kesempurnaan. Puncak kesempurnaan. Ya. Ini kadang-kadang yang parah adalah sudah tidak merelakan sesuatu yang dia cintai, malah menyimpang. Dia sudah tidak merelakan sesuatu yang dicintai, tapi malah lebih parah lagi menyimpang dari jalan Allah. Nah, ini keliru. Ya. Saya beri contoh, harta. Harta dia sudah tidak jalankan di jalan Allah, tetapi malah digunakan untuk maksiat. Nah, ini keliru. Ini lebih parah dosanya. Jadi bukan hanya dia tidak dapat cinta Allah, malah dia berdosa atas itu. Ya. ini para ikhwah. Kita lanjutkan. وكذلك من انفق الطيبات واحسن الى عباد الله احسن الله اليه ووفقه اعمالا واخلاقا لا تحصل بدون هذه الحاله. Ini penyemangat kita. Beliau mengatakan demikian pula bagi seseorang yang menginfakkan hal-hal yang baik dan berbuat kebajikan kepada hamba-hamba Allah, niscaya Allah akan berbuat baik kepadanya dan membimbingnya kepada perbuatan-perbuatan dan akhlak-akhlak yang tidak mungkin dapat diperoleh dengan selain kondisi seperti itu. Yang merelakan sesuatu yang dia cintai tidak sama dengan yang merelakan yang tidak dicintainya. Yang merelakan sesuatu yang sangat dia cintai tidak sama dengan merelakan sesuatu yang hanya sekedar cinta. Ya, enggak sama. Allah akan memberikan petunjuk akhlak yang tidak didapati oleh kecuali orang-orang yang seperti ini. Allah akan berikan kepada dia kebaikan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma susah karena orientasinya apa? Dunia. Seakan-akan hidup selamanya di dunia. Ya. Harta susah dijalankan di jalan Allah. Orang-orang yang kita cintai susah kita relakan di jalan Allah. Makanya saya sering mengatakan sahabiyat, ibundanya orang beriman, itu wanita-wanita luar biasa. Karena merelakan suaminya untuk berjihad di jalan Allah. Berat. Kadang-kadang sebagian istri melarang suaminya untuk berjihad di jalan Allah. Ah, terlalu banyak jadi panitia kajian. Terlalu banyak ikut ustadz berdakwah. Terlalu banyak bla bla bla bla. Lebih parah lagi, bininya ustadz. Jangan berdakwah, pian. Banyakan keluar kota. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kadang-kadang membedakan mana wanita-wanita yang memang pantas diridhai oleh Allah dengan wanita-wanita yang tidak pantas untuk diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa aidan faman qama bihadhihi an-nafaqah ala hadzal wajh كان قيامه ببقية الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة من طريق الأولى والأحرى. Lihat, lihat. Tadi keutamaannya ya, keutamaannya orang yang menyerahkan apa yang dia cintai di jalan Allah, Allah akan kasih petunjuk-petunjuk, petunjuk di dunia, amalan-amalan, petunjuk berakhlak baik. Nah, di sini ada luar biasa lagi. Penyemangat yang lain lagi agar kita semangat untuk menjalankan di jalan Allah, yaitu kata penulis di sini, demikian juga barang siapa yang menunaikan infak dengan bentuk yang seperti ini, niscaya pelaksanaannya terhadap amal-amal saleh lainnya dan akhlak-akhlak mulia adalah lebih baik dan lebih patut. Artinya apa? Kalau dia mau menjalankan apa yang dia cintai di jalan Allah, dia relakan itu, amalan lain akan diringankan oleh Allah. Nah, itu dia. Ini penyemangat yang kedua. Amalan lain akan diringankan oleh Allah. Karena yang dia cintai saja dia jalankan, apalagi yang hanya sebatas dia suka. Tidak sangat dia cinta, hanya sebatas dia suka. Ini termasuk di dalamnya meninggalkan maksiat. Maksiat yang sangat dia sukai. dia tinggalkan demi Allah, maka Allah akan memudahkan akhlak-akhlak baik untuknya. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan dia meninggalkan maksiat-maksiat lainnya. Nah, ini dia. Ya, berhubungan dengan laki-laki yang bukan mahram, misalnya melihat wanita-wanita yang diharamkan, videonya, fotonya, bahkan sampai kepada video porno misalkan, atau apa saja hal-hal yang diharamkan, seperti sering meminta pungutan liar, menipu, mengoplos, masukkan harta riba, main musik karena mengambil uang darinya. Jadi gini, saya sering berpikir, orang kenapa sulit dinasihati untuk meninggalkan yang haram, terutama mencari uang ya. Kenapa sulit nasihati untuk meninggalkan yang haram? Dia pasti punya alasan, nyari-nyari alasan macam-macam. Sebabnya adalah karena kehidupannya di situ. Kehidupannya di situ. Uangnya di situ. Hartanya di situ. Makanya sulit dia untuk meninggalkannya. Karena dia berhadapan dengan, kalau saya tinggalkan ini, maka saya nyari duit dari mana? Antum tanya aja deh kepada para pemusik itu. Kenapa susah ninggalin musik? Karena saya hidup dari situ. Ada kepentingan di situ. Maka sama, pokoknya meninggalkan yang haram begitu juga. Agar kita termotivasi meninggalkan yang haram, maka tinggalkan, putuskan yang haram tersebut, kemudian yakin Allah akan memberikan jalan. Dan yang lebih luar biasa lagi, Allah akan memberikan kemudahan untuk meninggalkan apa? Maksiat-maksiat lainnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Indah pembicaraan malam ini, luar biasa. Karena membicarakan cinta Allah itu adalah cinta, membicarakan cinta yang tanpa batas. Yang cinta tanpa alasan kecuali karena Allah. Tidak ada alasan mencintai Allah kecuali hanya karena Allah. Dan di situ ada lezat iman. Saya beri contoh ya, Pak. Saya punya kawan, pernah saya ceritakan juga di sini, pendakwah di ujung Kalimantan Timur, di pedalaman Kalimantan Timur. Beliau kalau berdakwah itu melewati 8 gunung baru sampai ke tempat dakwahnya. Jadi apa yang saya kerjakan sekarang ini enggak ada apa-apanya, Pak. Saya kan kerjanya naik turun pesawat. Enggak ada apa-apa dibandingkan mereka-mereka yang di pedalaman itu. Tapi di situ ada lezat iman. Ketika satu kampung masuk Islam, di situ ada lezat iman yang tidak bisa dibayar, Pak, dengan harta, tidak bisa dibayar dengan wanita, dengan tahta. Itu ada lezatnya iman. Itulah yang kita ingin cari dengan cara merelakan apa yang kita cintai, meskipun itu sangat kita cintai, harta kita, keluarga kita, perdagangan kita, rumah kita. Di situ ada lezatnya iman, manisnya yang tidak bisa dibayar dengan seberapapun. Taib, kita lanjutkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian penulis mengatakan, wa ma'a anna an-nafaqata min at-tayyibat hiya akmalul halat, fa mahma anfaqa al-'abdu min nafaqatin qalilah أو كثيرة من طيب أو غيره فإن الله به عليم. Di samping berinfak dengan hal-hal yang baik merupakan bentuk yang paling sempurna, maka seberapapun seorang hamba berinfak, baik sedikit maupun banyak dari yang baik atau yang lainnya, maka sesungguhnya Allah akan Maha mengetahuinya. wa sayajzi kulla munfiqin bihasabi amalihi, dan maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Allah akan memberikan ganjaran kepada setiap orang yang berinfak sesuai dengan amalnya. Dan Allah akan membalasnya di dunia dengan segera memberikan gantinya, dan di akhirat dengan kenikmatan yang tertunda. Jadi kalau kita runut apa yang disebutkan oleh penulis, kalau antum ingin catat, motivasi mengorbankan sesuatu yang paling dicintai di jalan Allah. Motivasi mengorbankan sesuatu yang paling dicintai di jalan Allah. Satu, Allah akan memberikan petunjuk kepada amal dan akhlak yang baik. Yang kedua, kepada amal dan akhlak yang baik. Yang kedua, Allah akan memudahkan mengamalkan yang lebih rendah derajatnya jadi amal saleh. Yang lebih rendah derajatnya dari amal-amal saleh. Yang ketiga, seberapapun yang dikorbankan, Allah akan tetap memberikan pahalanya. Seberapapun yang dikorbankan, yang direlakan demi menggapai cinta Allah, Allah akan tetap memberikan ganjaran pahala atasnya. Ada tiga itu. Yang pertama, dimudahkan beramal dan berakhlak baik. Yang kedua, dimudahkan untuk mengerjakan amal saleh yang tingkatannya lebih rendah. Artinya yang dicintai saja dia kerjakan, apalagi yang di bawahnya, gitu loh. Yang ketiga, yaitu seberapapun tetap akan dapat pahala dari Allah. Besar kecil akan tetap diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya, itu satu ayat yang luar biasa pada pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Tapi ingatlah, itu bisa hanya sebatas pembicaraan di lisan dan mungkin sangat sulit dilakukan. Terutama untuk sesuatu yang sangat kita cintai. Mungkin hanya sebatas pembicaraan di lisan. Ya, karena memang manusia tadi beriman dengan kasat matanya, lupa dengan apa yang Allah janjikan. Karena yang Allah janjikan tidak terlihat oleh kasat matanya. Ya. Wallahu a'lam. Apakah kita atau panitia salah pada saat melaksanakan acara bakti sosial? Kami minta baju, celana, dan lain-lain yang layak pakai. Apabila dihubungkan dengan ayat 92 Ali Imran, mohon penjelasan. Enggak salah panitia. Salahnya dari mana? Bahkan panitia ini menyediakan ladang untuk orang-orang yang kebanyakan baju agar dijalankan di jalan Allah. Ini salahnya dari mana? Ada yang bisa mengatakan? Tidak. Wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifu. Apa saja yang dia sedekahkan, maka Allah akan mengganti. Artinya boleh saja. Lebih utama lagi slogannya, pakaian layak bekas. Dia datang dengan pakaian baru yang paling dia cintai. Nah, itu lebih utama. Artinya minimal pakai layak bekas. Tapi kalau yang baik silahkan, jangan lugu-lugu amat. Amat aja kada lugu. Ya, itu. Jadi tidak tercela. Wallahu a'lam. Apakah merelakan anak untuk menuntut ilmu di jalan Allah sedangkan anak merasa keberatan menuntut ilmu? Apanya pertanyaannya sampai itu aja? Apakah merelakan anak untuk menuntut ilmu di jalan Allah? Tanda tanya. Sedangkan anak merasa keberatan menuntut ilmu. Mbah Tupang pertanyaannya apa? Hah? Mungkin apakah termasuk ini mungkin? Apakah termasuk menjalankan di jalan Allah? Kalau yang dimaksud menuntut ilmu di pesantren, maka saya pesan. Ini pesan saya lihat dari mama saya rahimahullah. Harus tega. Ya? Harus tega. Mudah-mudahan jadi orang nantinya. Dahulu orang-orang di pesantren itu, pesantren dulu itu sebagian kurang menjaga kebersihan. Dan itu mungkin ujian juga yang ditempa oleh para santri sehingga dia menjadi militan nanti. Dia hidup di mana saja nanti sesudah dia jadi pendakwah, hidup di mana saja dia bisa, hidup di hutan dia bisa, hidup di sini dia bisa. Ya. Akhirnya ada sebuah militansi di dalam dirinya. Sebuah kepribadian yang kuat. Ya. Mandi tanpa handuk bisa, handuknya baju dalamnya. Nah, itu anak-anak santri itu. Maolah mie instan dengan ember bisa. Kedede mangkok ember dijadikan ibuannya. Ya. Kemudian sendok kedede susuk rinjingnya kededa, hanger dijadikannya, gantungan baju, ya, itu biasa di pesantren. Dengan begitu dia militan menjadi santri-santri yang, makanya nanti, pian pokoknya doakan aja intan ilmu, mudah-mudahan jadi. Di samping dia fasilitasnya memadai, tapi kita ingin memberikan santri-santri itu militansi. Jadi dia, di samping dia fasilitasnya memadai, tetapi santri-santrinya tidak manja. Ya, tidak manja. Mudah-mudahan. Dan itu harus ada, dulu saya mikir pesantren itu adalah ada tanah, ada uang, jadi jalan sudah. Sekarang enggak, ternyata setelah kita mulai intan ilmu itu kan dari nol, benar-benar nol. Jadi setelah mulai bangun, ada tim perancang kurikulum, ada tim peng-hire ustadz. Jadi ada tim yang memang dia akan bergerak, ini ustadz ini berhak diterima di sini, ini enggak berhak. Ini enggak sembarangan nanti ngajar di situ. Ya. Dari lihat sisi keilmuannya, sisi akhlaknya, yang paling penting sisi manhajnya. Tidak ada yang ngajar ke situ kecuali yang berorientasi salaf. Ya. Seperti itu. Ternyata susah. Nah, itu untuk mendukung apa? Tadi militansi santri tadi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi saya pesan untuk orang tua yang anaknya di pesantren, harus tega dan banyak doa. Ya, mama itu dulu kalau mendengar anaknya sakit, dulu kan sampai sakit sini korengan, di sini di pelang selangkangan paha korengan, sampai jalan itu begini saya. Jalan tuh ngangkang kemudian begini. Pokoknya sampai datang ke sana tidak mau dibawa pulang. Artinya mama tidak ada pesan, ayo bulik kita. Enggak. Kita obat di sini sabar. Sampai selesai. Jadi harus tega. Dalam tega tersebut bukan tega untuk mati, enggak ya. Tetapi tega dia menuntut ilmu. Jangan pakai perasaannya yang anak sedikit panuan. Kenapa panuan? anak sedikit rigat batis, kenapa rigat batisnya? Dan semisalnya. Beda tentunya yang di rumah dengan yang di pesantren. Dia harus tega. Tega dalam artian agar anaknya menuntut ilmu agama dan nanti bermanfaat untuk dirinya juga. Ya. Kalau saya boleh bercerita pengalaman, kalau difikir-fikir, setelah sekian begini, mama itu merelakan anaknya. Dia berarti hidup sama saya anaknya, cuma sampai kelas 6 SD. Itu umur berapa tahun? 6 SD. Hah? 12 tahun. Setelah itu, dari umur 12 sampai kepada umur 36, 35, tidak sering bersama. SMP, SMA di pondok. Pondok otomatis pulang paling bulan Ramadan. Selainnya enggak pulang. Itu pun pulangnya dulu enggak pakai pesawat. Pakai kapal laut. Jadi kayak pengungsi itu. Kapal laut, naik kapal Kelimutu. Ya. Kemudian SMP, SMA. Kemudian satu tahun ngabdi di Jakarta karena harus ngambil ijazah. Itu pun enggak pulang. Kemudian setelah itu 2 tahun tahfid di Kudus. Itu pun tidak pulang. Pulangnya ketika setelah selesai tahfid. Kemudian ke Madinah. Lihat, sekian lama. Setelah di Madinah ke Damam sebagai penerjemah dan dai. Itu pun pulangnya enggak. Jadi beliau benar-benar merelakan. Makanya ketika pulang boyong ke Banjarmasin, hidup bersama di sini, saya benar-benar merasakan indahnya bersama orang tua. Setelah sekian puluh tahun, maka antum-antum yang bersama orang tua, berlezat-lezatlah dengan hidup dengan orang tua. Jangan pernah membuat mereka menangis. Karena kalau sudah ditinggal, kalau sudah ditinggal, maka yang ada hanya penyesalan. Bersabarlah dengan kelakuan orang tua. Relakanlah, korbankanlah perasaan. Terutama kadang-kadang orang tua yang tinggal bersama kita. Kadang-kadang kita harus merelakan perasaan. Mengorbankan anak, perasaan anak, perasaan istri. Pokoknya nikmati jika Anda ditakdirkan oleh Allah untuk mengurus orang tua tatkala mereka sudah tua. Nikmati saja. Nikmati dan berharap pahala. Saya sering ditanya, Ustaz, apakah saya tidak ikhlas ketika saya anak paling bontot yang mengurus orang tua? Sering saya merasakan kakak-kakak saya tidak mau mengurus orang tua. Mereka kadang-kadang tidak datang di hari-hari yang merupakan semestinya datang. Hari lebaran. Bahkan kadang dipanggil oleh ibu tidak datang. Bahkan kadang-kadang saya kesal. Saya juga sebagai anak punya keluarga. Saya juga ingin bersenang-senang dengan keluarga, istri, dan anak-anak. Tapi kan ada ibu, kadang-kadang sulit untuk saya meninggalkan beliau sendirian. Sedangkan kakak-kakak tidak mau toleransi. Ya begitulah masalah-masalah yang. Maka saya katakan kepada orang tersebut, bersyukur Allah memilihmu untuk bisa hidup bersama kedua orang tua. Tidak semua anak bisa seperti itu. Coba sekarang di perantauan. Saya punya kawan di perantauan, di Damam. Beliau ingin sekali pulang. Tapi kadung dengan pekerjaan, kadung dengan anak-anak, anak-anaknya sudah menghafal Quran. Sedangkan ibunya, ibu tidak akan menuntut banyak. Suatu ketika, setiap hari Ahad, sang anak itu nelfon ibunya. Ini pelajaran untuk perhatikan ketika bakti orang tua. Setiap hari Ahad, anak itu dari Saudi menelpon ibunya. Suatu Ahad, si anak tidak menelpon. Ibunya menunggu sehari semalaman. Maka yang dekat dengan orang tua, yang tinggal bersama, sabar-sabar menghadapi orang tua, terutama ketika mereka semakin tua. Bersyukur bisa hidup bersama, apalagi bisa berbakti, mengurus mereka. Mereka tenang, nyaman hidup di tengah-tengah kita. Semua keperluan terpenuhi, apa yang diinginkan dapat. Adik-adik bisa melanjutkan sekolahnya dengan biaya dari kita. Itu nikmati. Jangan merasa beban. Jangan merasa beban. Karena itu tidak selamanya. Tetapi pahalanya akan Anda dapati setelah Anda dimasukkan ke dalam alam barzakh. Jangan pernah Anda menangiskan ibu Anda atau bapak Anda. Akan sangat Anda ingat nanti ketika mereka sudah meninggal. Jangan pernah melawan. Jangan pernah mengangkat suara. Sebenar apapun Anda dan sesalah apapun orang tua, waqul lahumā qawlan karīmā. Ucapkan kepada mereka berdua ucapan yang mulia, yang baik. Semoga ini bermanfaat. Wallahu a'lam. Dan saya berdoa kepada orang tua yang tadi bertanya, semoga dia tabah anaknya menuntut ilmu agama. Dan jangan lupa doa, doakan anak. Doa orang tua sangat kabul. Doakan anak. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.